apakah dengan cara pemikiran dia atau dengan cara belajar ilmu Al-Quran dan Al-Hadis sesuai dengan pemahaman para salaf. Terima kasih. Iya. Gini, ketika Allah tadi berfirman, "Wa ma ya'lamu tahwilahu illallah, war-rasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina wa may yadhakkaru illa ulul albab." Tidak ada yang mengetahui penafsirannya kecuali Allah dan orang-orang yang berilmu. Pemahaman ayat ini sebenarnya adalah kalau ada ayat yang dikira mutasyabih itu karena ilmunya yang kurang. Bukan karena ayatnya tidak bisa dipahami kecuali oleh Allah dan oleh orang-orang berilmu saja. Tidak, tetapi karena ilmu yang membacanya yang kurang. Padahal banyak manusia yang paham terhadap ayat-ayat yang dianggap mutasyabih tersebut. Jadi bukan, jadi kita bantah dari pertama pemikiran itu. Karena orang dengan pemikiran yang disebutkan Kak Saiful tadi mengatakan, ya sudah, kalau seandainya, kan tidak tahu penafsirannya, kecuali Allah dan orang-orang berilmu saja, ya sudah kita serahkan pada Allah. Maka kita katakan, jangan, kita pelajari, ya, sehingga kita menjadi tadi orang-orang yang berilmu. Nah begitu, wallahu'alam. Saya seorang pedagang, apakah saya salah jika tidak berdoa? Misal minta dilariskan dagangan. Dikarenakan urusan rezeki saya sandarkan saja kepada Allah. Tidak, tidak seperti itu yang dinamakan bersandar atau bertawakal. Ya, yang bersandar bertawakal adalah dia yang berusaha, kemudian dia berdoa atas usaha tersebut. Ya, mungkin... yang bertanya ini agar tidak tergoyah dengan dunia, agar tidak condong mungkin kepada dunia, atau agar tidak condong kepada meminta kepada selain Allah, agar tetap bersandar kepada Allah. Enggak, yang namanya condong kepada dunia itu hatinya, ya hatinya condong kepada dunia. Dia sudah dapat dunia dan dia condong tidak ingat akhirat. Nah itu yang keliru. Adapun seseorang berdoa minta rezeki yang halal, bukankah dalam doa Rasulullah, Allahumma nas'aluka ilman nafian wa rizqan tayyiban wa amal mutaqabbala. Ini boleh berarti minta rezeki yang baik. Ya. Yang tidak boleh adalah kita condong hati kita kepada dunia saja, tidak memikirkan akhiratnya. Itu dia. Jadi boleh seseorang minta dilariskan dagangan atau minta agar dimudahkan, dilancarkan rezeki. Laris dagang itu harus dibarengi dengan minta berkah. Ya Allah, lariskan dagangan dan berkahi. Jangan-jangan laris dagang malah membawa petaka. Nah, seperti itu. Akhirnya tidak bisa lagi ngaji, tidak bisa lagi nuntut ilmu, tidak bisa lagi sholat berjamaah, tidak bisa lagi menyambung hubungan silaturahim. Ini namanya laris dagang tapi enggak berkah. Sibuk dengan dunia. Jadi boleh minta laris dagang. Dan setelah itu bersandar kepada Allah. Jadi saya pernah bahas tentang tawakal di pasar Tanah Abang. Judulnya tawakal, modal tawakal bagi para pedagang. Saya sebutkan di situ pengertian tawakal. Kemudian setelah itu saya sebutkan beberapa pemikiran yang keliru tentang tawakal. Di antaranya tawakal disamakan dengan pasrah. Sudah pasrah aja deh. Itu bukan tawakal namanya. Tawakal itu adalah berserah diri dengan sebenar-benarnya kepada Allah dan tidak menafikan usaha. Itu namanya tawakal. Dan termasuk usaha doa. Intinya berdoa minta rezeki, minta laris dagang tidak tercela. Mungkin yang bertanya takut hatinya condong kepada dunia atau takut mengurangi tawakalnya. Maka kita katakan takut condong kepada dunia bukan seperti itu. Takut condong kepada dunia, miskin pun bisa condong kepada dunia. Bagaimana? Miskin saja bisa condong kepada dunia. Contoh, orang miskin ya, dagang seadanya. Tapi gara-gara dia condong kepada dunia, azan-azan tetap dia dagang. Tidak berjamaah sholatnya. Miskin padahal. Ya, hidupnya sangat-sangat minim. Miskin padahal. Jadi condong kepada dunia itu tidak tidak hanya terfokus kepada orang kaya, tetapi juga kepada orang semuanya, karena dia permasalahan hati. Ataupun adapun kalau seandainya itu Ustaz, kita kan bertawakal aja sudah. Mau Allah kasih berapa, yang penting kan Allah sudah tahu rezeki kita. Enggak, kita berdoa kepada Allah agar rezeki kita kita dapat, kemudian agar diberkahi. Maka kalau seandainya berdoa, berdoalah minta diluaskan rezeki dan diberkahi. Wallah. Karena kalau luas rezeki ternyata enggak berkah, ini berbahaya. Makanya Rasulullah SAW berdoa untuk Anas bin Malik kepada Allah. Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah anak dan harta Anas bin Malik, dan berkahilah terhadapnya dalam perkara-perkara yang engkau berikan. Ada minta rezeki dan minta berkahnya. Minta keluasan rezeki dan minta berkahnya. Itu harus selalu seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.